بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ الأمهات رحمنا ورحمكم الله جميعا pada kesempatan ini marilah kita bersama untuk memperhatikan niat kita dan juga mengikhlaskan niatan-niatan kita di dalam segala amalan ibadah kita, yang mudah-mudahan dengan kita membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita hari demi hari, dengan adanya taklim, dengan adanya mengkajian ilmiah, ilmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebiasaan kita terus memperhatikan apa yang dilakukan di dalam hati, yang tentunya cerminan perbuatan zahir terlahir dari amalan hati. Ketika kita senantiasa membersihkannya, memperhatikannya untuk menundukkan hawa nafsu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan hati kita selamat. Selamat dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat hati kita karena telah terbimbing dengan adanya kajian-kajian agama, siraman-siraman rohani yang tentunya jarang, terutama ya pada ummahat yang ia sungguh butuh untuk mendapatkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah, apalagi dengan kesibukan sehari-harinya. Maka semoga dengan kajian yang sedikit waktunya tetapi besar faedahnya, yaitu terwujudnya niatan kita yang ikhlas dan bersih hati kita dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan nukilkan ucapan para ulama tentang pentingnya memperhatikan akhlak yang terkadang sebagian orang menganggap dirinya telah berakhlak, sebagian orang meremehkan dalam masalah akhlak. Maka di sini kita akan bawakan nukilan para ulama tentang betapa pentingnya akhlakul karimah. Dijelaskan oleh Muqaddamah Al-Maqdisi rahimahullah, "I'lam anna al-khuluq al-hasan sifatul anbiya was-siddiqin." Sesungguhnya akhlak yang baik merupakan sifat dari para nabi, sifat dari orang-orang yang jujur. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya akhlak yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan di dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan dikatakan dalam sebuah bait syair, akhlak adalah merupakan ciri kokohnya suatu kaum, tinggi keadaannya, derajatnya karena adanya akhlak. Makanya dikatakan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, akhlak yang baik merupakan sifat para anbiya dan siddiqin, sifat para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang yang benar, yang jujur. Dikatakan dalam sebuah bait syair, "Innamal umam al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu." Hanyasanya umat-umat itu dengan adanya akhlak maka akan tetap, akan langgeng kehidupannya. Maka jika akhlak-akhlak mereka hilang, dhahabu, maka hilang pula akhlak-akhlak, hilang pula kaum tersebut, musnah. Dan telah terbukti dari semenjak zaman dulu hingga kini, akhlak itu akan membuat langgeng dan juga akan membuat satu kaum akan mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Sebaliknya ketika mereka meremehkan akhlak, maka akan hilang pula akhlak kaum tersebut. Kita kasih contoh kaum Saba. Bagaimana kaum Saba yang dulunya mereka beribadah kepada Allah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi ketika ada akhlak yang rusak pada mereka, tidak bersyukur kepada Allah, apa yang terjadi? Allah hancurkan kaum tersebut. Demikian pula umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang setelahnya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa ketika satu kaum itu mempunyai akhlak yang mulia. Bangsa Arab terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Tetapi ketika ada salah satu akhlak yang rusak, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kalau sudah melakukan kesyirikan, maka tentunya akhlak yang lainnya pun akan rusak. Muamalah, saling bunuh-membunuh, sehingga hancur kaum itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan pentingnya memperhatikan masalah akhlak. Akhlak yang baik akan disenangi bukan hanya oleh manusia yang dia mengetahui tentang agama, bahkan akhlak yang baik akan disenangi oleh semua orang atau keawaman orang. Orang yang awam sekalipun yang mereka fitrahnya masih bersih akan senang terhadap akhlak yang baik. Kita lihat bagaimana kalau mereka mengingkari setiap kejelekan-kejelekan akhlak, menunjukkan tidak suka terhadap akhlak yang jelek. Demikian pula ketika mereka melihat akhlak yang mulia, yang bagus, mereka akan senang. Demikian pula akhlak anak kita, kalau mereka berakhlak yang baik, kita pun akan senang. Demikian pula akhlak suami kita, ketika akhlak suami kita baik, akan kita akan senang. Sebaliknya pula seorang istri mempunyai akhlak yang baik, maka suami pun akan senang. Maka itulah yang dinamakan qurratul uyun, penyejuk mata, pandangan mata seseorang, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah doa untuk menjadikan keturunan anak dan istrinya sebagai penyejuk pandangan matanya. Tidak lain adalah mereka-mereka yang mempunyai akhlak yang baik. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menganjurkan ketika seorang lelaki ingin meminang seorang wanita, dianjurkan untuk memilih agamanya. Yang tidak lain agama itu yang dimaksud adalah ilmu nafi' yang melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan termasuk dari ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang sudah kita jelaskan memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak merupakan din, agama. Iya. Ketika seseorang lelaki diperintahkan menikahi wanita yang keumumannya mencari yang cantik, banyak hartanya, kemudian juga mempunyai nasab yang baik, Rasulullah SAW menganjurkan untuk seorang pemuda atau seseorang lelaki yang ketika ingin meminang seorang wanita untuk memilih agamanya, yaitu akhlaknya. Karena tadi sebagai penyejuk pandangan matanya. Dan akhlak yang baik adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iya, Al-Qur'an merupakan cerminan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan pula akhlak adalah bagian dari agama. Bahkan akhlak baik itu sendiri adalah dinul Islam. Karena ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an. Iya, bahwasanya akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Ini menunjukkan seluruhnya bahwasanya akhlak yang baik adalah merupakan agama yang merupakan sifat para anbiya, sifat orang-orang yang siddiq, dan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk seseorang memilih orang yang berakhlak yang mulia. Dari keterangan ini bahwasanya pentingnya seseorang memperhatikan akhlak yang baik. Sebaliknya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa annal akhlaqa sayyi'ah samumu qatilah tankharitu bi sahibiha fi salaqi syaitan wa amratu tafutu hayatul abad fayanbagi an ta'rifal ilal thumma tashmir fi mu'alijatiha. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sebaliknya akhlak-akhlak yang jelek merupakan racun, iya, yang membunuh, yang akan menyeret orang yang mempunyai akhlak yang jelek itu menempuh jalannya para syaitan dan akan terjatuh kepada penyakit-penyakit yang akan membuat dia jatuh kepada kehidupan yang binasa kelak nanti selamanya, na'udzubillah. Maka beliau menasihati kita sepatutnya lah untuk kita mengetahui penyakit-penyakitnya kemudian berusaha mencari obatnya. Maka dari sini pentingnya akhlak yang baik, berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, kemudian pula mengetahui mana akhlak yang jelek. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dengan dua surah, dua bentuk, bentuk zahir dan bentuk batin. Bentuk zahir yang dikatakan al-khalqu dengan fathah, dengan disertai adanya al-huluq dengan adanya akhlak. Maka jasad yang baik tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Dan tentunya perkara batin, perkara akhlak tentunya harus didahulukan daripada jasad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang tampan, cantik, dan bentuk daripada manusia itu sendiri. Katakan tetapi Allah memandang kepada akhlak yang baik. Hal ini diisyaratkan dalam ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasannya Allah menciptakan jasad juga menyatakan kepadanya akhlak yaitu batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat ke-71 sampai 72, inni khalikun basyara min tin fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka ketika aku membentuknya dan aku meniupkan kepadanya mirruhi dari ruhku. Maka di sana adanya tanbih bahwasannya jasad itu dinisbatkan kepada tin, kepada tanah, sedangkan ruh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasannya jasad adalah keadaan zahir, sedangkan apa yang Allah ciptakan dari jiwa di sana adanya suratul batin, yaitu adanya akhlak. adanya akhlak. Maka jeleknya apabila perbuatan-perbuatan dia bagus, maka dikatakan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Maka apabila perbuatan dan amalannya jelek, maka dinamakan akhlak yang jelek. Nah, maka dari sini menunjukkan sekali lagi pentingnya memperhatikan masalah akhlak. Karena waktunya terbatas dan sudah hampir jam 10. Sedikit lagi insyaallah. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwasannya yang namanya akhlak itu sulit untuk dirubah. Tidak semudah memperbagus jasad zahir. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang singkatnya bahwasannya kalau akhlak seseorang itu tidak bisa dirubah, lalu apa manfaatnya adanya nasihat-nasihat? Apa manfaatnya mempelajari ilmu agama? Maka di sana menunjukkan bahwasannya perangai manusia yang tadinya dia jelek bisa dirubah menjadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kalau seekor anjing ketika dia diajarkan oleh tuannya untuk berburu, tidak boleh memakan dari makanan buruannya, tentunya ini menunjukkan bahwasannya seekor anjing saja bisa dididik dan dilarang untuk memakan dari dari binatang buruannya, menunjukkan bisa dirubah atau bisa dididik masalah akhlak tersebut. Demikian pula seekor kuda. Kalau seekor kuda diajarkan untuk berjalan yang baik, kemudian tunduk dan patuh sesuai dengan kendali dari tuannya, tentunya demikian pula manusia yang mereka mempunyai akal mudah untuk dirubah menjadi taat dan patuh dengan adanya pendidikan dan ilmu. Nah, demikian dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang terpenting adalah yang pertama, seorang yang telah mendapatkan akhlak yang baik hendaknya dia bersyukur kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agar dia tetap berada di atas akhlak yang baik. Kalau seseorang dia mempunyai kekurangan-kekurangan di dalam masalah akhlak, karena memang berbeda-beda keadaan seseorang, maka hendaknya dia berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia dengan adanya belajar ta'lim masalah agama, sehingga dia mendapatkan akhlak yang dia inginkan dengan usahanya, dengan dia belajar dan berusaha untuk merubahnya. Karena tentunya akhlak yang mulia, yang baik inilah yang akan memudahkan seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan juga tentunya mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Sebaliknya, seseorang yang dia tidak memperhatikan masalah akhlak, dia akan sengsara di dunianya, dibenci banyak orang, dan yang mengerikan lagi adalah dibenci oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah benci terhadap diri kita, maka kepada siapa kita akan memohon? Tidak ada yang bisa untuk dijadikan sandaran dan juga tempat bernaung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini mungkin kajian kali ini insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yang kurang lebihnya ana mohon maaf, wallahu alam bissawab, tafadhol.